ونحضر أرواحهم الطاهرة ونفدي إليه وإلى معلمنا وإلى أرواح والدينا أستاذنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلى درجاتهم كنا وأن يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا وأخلاقنا في أمتنا في مددهم وأن الله يغفر الذنوب ويسر عيوب ويشفر سر عمور الراحة في هذه النية كل نية صالحة جامعة خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال من هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال مقتحم من هو الحبيب شفاءته لكل هول من الأهوال عمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع رامي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما ضايا واسع القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد

wonten kalau wingi dijelaskan tentang bagaimana Sayyidina Ali dalam sholatnya sehingga beliau tidak merasakan sakit yang diderita loroh opoai. Bagaimana cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ali Zainal Abidin ketika sholat sehingga delok kobaran api jenenge geni sing mulat-mulat ngoteniku atine tetep krono sing dibayangno ada api yang lebih besar di hadapan beliau ngeniku habin raka. Para hadirin sekalian, itu sedoyo contoh-contohnya singkat dos ngoteniku wau niku gawe contoh kulo kali sampean. Ngono lho sembahyang iku kira-kira kula kali sampean sing padha menungsani yang sama padha-padha oleh nikmat teko Gusti Allah. Sayyidina Ali mendapatkan nikmat ambekan waras mangan ngombe kados kula kali panjenengan. Kenapa beliau-beliau itu dapat menggunakan nikmatnya untuk menyembah nanggene Gusti Allah? Kulo kali sampean sementara menghabiskan nikmat lebih besar, tapi kita belum dapat sholat sekhusyuk Sayyidina Ali. Ya, dados napa kulo kali panjenengan monggo sareng-sareng berusaha kesana. Tibane awak iki tak delok-delok si aduk si nemen kotore si nemen gak sopane nanggene Gusti Allah. Jari ini Imam Athaillah Al-Iskandari, ikhdar wujuda ihsanihi ta'ala. Hati-hati lo, lekne seliramu iku oleh kenikmatan, oleh perilaku, berlakuan baik, perlakuan yang super dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keiambean gak bayar, mangan sembarang enak, dadi sehat, sembarang cukup. Kulo kali sampean mali dibagusi ambek Gusti Allah koyok ngono rino wengi Gusti Allah ngrumat kulo kali panjenengan ma'a isa atika alaihi. Kulo kali panjenengan dikongkon sembahyang hayya ala sholah hayya ala falah, jarimu kon kepingin urip enak, kon tak kei anak, tak kei bojo, tak kei nyambut gawe, tak kei rejeki, jari kon kepingin enak. Nyatane wis tak kei kabeh, kon gak iso nggunakno sik nemu sumpek. Lek kon kepingin enak, ayo sembahyang. Ketika Allah memau memberikan nolong kula, kula kali sampean isik tak tutukno nyambut gawe. Disemayani Gusti Allah. Allah, lek kula kali sampean ningali perilaku kula kali sampean nangis. Ya Allah. Koyok ngene kurang ajar kuna ngene Gusti Allah. Kapan kita itu dipanggil Allah? Secepat itu kita memenuhi Allah. Kapan kula kali sampean bisa mensyukuri nikmat Allah? Paling kita itu berdalilnya tentu alhamdulillah, alhamdulillah. Lisane ngomong alhamdulillah, kelakuane menjengkelkan Allah. Pantaskah kula kali panjenengan akan dimasukkan surga sedangkan istighfar kita merasa kita lebih baik, padahal wong lek merasa lebih baik itu adalah seburuk-buruk orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Para hadirin sekalian, mumpung kula kali sampean sik dikei kesempatan umur, monggo meratapi kesalahan-kesalahan kula kali sampean, jaluk sepuro nang Gusti Allah, jaluk bimbingan. Ya Allah, kula niki sampean paringi nikmat kados nikmati tiang-tiang ingkang saleh. Bo yo kula niki sampean kei nikmat saged mensyukuri nikmat panjenengan sehingga kita ini dapat beribadah kados ibadahe wong sing sampean baik ini nikmat. Sementara kula kali sampean tambah tahun, tambah kurang, tambah mampu lemah, tambah dadi oleh seneng nang ngene to dunya. Padahal Allah Subhanahu wa taala wis ngelingno. Aja nemen-nemen kon kemantil nang ngene dunya. Kon iki lho mari ngono tak pegatno ambe dunya. Kon lek gak percaya delon untumu sakniki tak protoli situ, situ. Kekuatanmu tak kurangi, tak kurangi. Tapi kon sik pancet kemantil nang ngene dunya. Nelongso kon golek dunya iki kon tinggalno. Gusti Allah dipaitu, kena nopo Gusti kula niki istighfar kok loro. Ngerti ya kon kate tak pegatno ambek dunya. Tapi kita tetap tambeng. Para hadirin, sifat-sifat demikian niki dapat kita cari melalui salat. Ya. Mergane di akhir cerita niki Kiai Nadim, Kiai sing nulis kitab niki ngelingno nang awake dhewe. Ya napa? Fandur ayyuhal ghafil. Delok entah. Wong sing duwe ati pikiran lali fisolati ing dalem prilakumu salat. Salatmu iki lho deloken padahal iki nyandani nang awake dhewe. Padha ambek kula saniki ngandani nang awakku dhewe. Mut. Kon niku aja rumangsa eling. Kon niku wong lali. Coba sakniki iling-ilingen angen-angenmu. Ya apa olehmu kon ngerjakno salat? Baina ya daiman takumu. Kon niku lekne salat angen-angenmu. Kon niku ngadep nang sapa? Pernahkah kita demikian? Wa man tunaji sapa lek wis kon ngadep nang sapa kon niku ngadep nang ngene Gusti Allah lek wis muni Allahu Akbar kon omong-omongan ambek sapa padahal kon ngomong inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin lha ngoten nggih nggih kira-kira sampean ngomong ngoten niku dikrungokno Gusti Allah napa mboten? Dirungokno Gusti Allah napa mboten? Krungu Gusti Allah. Krungu nggih ya. Lah nek sampean ngrungu Gusti Allah, ternyata mari salat kelakuan kula kali sampean berlawanan dengan niku. Lah iya, kon sik tas ngomong. Kula niki nyambut gawe kangge sampean. Mari ngono tak kongkon. Sodakono. Sodakono apa? Moco subhanallah aras-arasan. Ya Allah, lek sampean diganono ya napa? Mari ngomong nggih Pak, kula nurut nang ngene sampean. Sampean kengken napa mawon kula nurut asal mboten sampean pecat bayaran sik tetep. Yo. Mari ngene nyambut kiai ya. Nggih. Nggih. Budal minggu langsung gak dikerjakno. Kira-kira mangkel ta mangkel sampean? Saking sabari Gusti Allah. Nggih ya. Wastahi antunaji maulaka biqalbin ghafilin. Isino kon sing duwe isin, krana sifat isin iku minal iman. Isin apa? Isin duduk krana ngerjakno api, isine urek kate ngaji. Ya duduk iman niku, Gus. Isi no kon lek ngelakoni duduk barang sing kon lakoni. Isi no antunaji maulaka bikal bin ghafilin. Kon niku ngomong ambik Gusti Allah tapi ngelamun gak sadar. Gusti Allah iku kon gedungi. Isi no kaya-kaya Gusti Allah gak weruh-weruh. Ya Allah, selama ini koyok ngene kelakuanku nang ngene Gusti Allah. Lha lek Gusti Allah aku kelakuan koyok ngene. Eleke koyok ngene kok Gusti Allah si apik nang ngene aku. Hati-hatiin. Fa innahu istidrajun. Ngene iki mang Gusti Allah gak ngistidraj, gak ngelulu ta, gak ngeculo nang ngene aku. Untung kula kali sampean tasik kagungan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasuduru sadrin mashulun biwasaidid dunya. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, mulai pikiran kula kali sampean, ati kula kali sampean, yang jelas ada sing kula lakoni dukule sampean mikir dunya sing kula lakoni lho. Yang kita akui ini adalah mikir dunya. Lek gak nang ngene pasar mikir duit. Lek gak mikir duit mikir engkok. Ya Allah, aku ngimami rek. Ngoten. Ku oleh sangu piro? Engkok aku cekne dilem, engkok tak kenekno. Itu penuh di dalam pikiran kita. Ya. Yeah. Wa khaba'isi syahawat, dan keinginan-keinginan, padahal kula kali sampean lek nek gelem sembahyang gelondong ngono tok ikhlas, yang diberikan oleh Allah pahala bayaran jing dikekno Gusti Allah kanggene wong sing salat jauh lebih memenuhi dan menggembirakan terhadap keinginan kita daripada kula kali sampean njaluk. Sampean mari sembahyang, mari ngono wiridan. Subhanallahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadik. Subhanallah, ambek melaku sing sopan lek ne ono masjid ojo pelayon. Sak sing sopan lek ne ono musala kesusu ya apa wiridono. Lek kula kali sampean belum bisa, saat itu kula kali sampean mementingkan sesuatu yang sudah disediakan Allah menguh teko Gusti Allah. Koyok-koyok gak butuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Teng telung puluh telu. Alhamdulillah telung puluh telu. Allahu Akbar telung puluh telu. Ojo dongo. Gak dongo wis sembahyang jamaah. Mari wiridan mulih. Sampean dikei ambek Gusti Allah. Lho iki ngerti Gusti Allah. Ngerti aku kon. Kon butuh ngene, kon butuh ngene. Gak usah njaluk kon, gak usah kon dikte. Aku mernano nang ngene kon. Kon dawuhe Gusti Allah, wa'mur ahlaka bisalah. Kon lek nduwe anak ambek bojo, perintahan taken sembahyang bareng dik, ayo sembahyang. Nak, lek kon kepingin sekolahmu lulus, besok dadi wong mulya, bojomu gak nggudha, sembahyang kon lima waktu, lek ne iso sembahyang iku jamaah. Lek kon duwe apa ae tangi bengi, lek ne kon gak repot sembahyang duha. Wastabir alaiha, sing telaten, sing sabar. Ngiling no sembahyang nang keluarga sampean, tanggung jawab sampean, anak lan bojo. Lanas aluka rizkon, aku gak nuntut kon nyambut gawe kon ngene mernano anak mernano bojo gak. Nahnu narzukuka. Lek ne waktumu iku mangkon gawe sembahyang, tak lironi rejeki sing akeh. Wal akibatul litakwa. Rasakno lek kon kepingin uripmu besok enak, nuruto nang Gusti Allah. Ya Allah, sedaya sing hadir sing ngrungokno, muga-muga sampean paringi keimanan yang sempurna, ketakwaan kados takwai tiang-tiang ingkang soleh. Amin ya robbal. Ama taklamu annahu muttaliun ala sarirotika. Gak ngerti takon. Lek Gusti Allah iku ngerti weru nanggene pikiramu, nanggene atimu, wanadirun ila kalbika sing didelok atimu pikiramu. Kon terlintas apa ae Gusti Allah ngerti. Gusti Allah ngerti tak? Lelek kapan atimu iku mangkrentek ya iku Gusti Allah weru. Lelek aku goro ya kon weru Gusti Allah luwe weru maneh. Kadang-kadang awak iki gak rumong so Gusti Allah nggih weru luwe awas. Wa inna ma yataqabbalu min salatika bi qadri khusuika. Sing diterima Gusti Allah salatmu iku mang sing khusuk, sing atimu pikiramu gak mikir apa-apa tapi merenungkan bacaan-bacaan, tapi kon iku mang nalikane sembahyang pikiramu kosong. Ya Allah, aku iki dipandeng Gusti Allah. Sikulo kali sampean-sampean rasakno sembahyang maghrib mang lho. Nggih. Awak mang sembahyang maghrib iku mang sing kosong atiku, sing atiku ambek pikiranku iku mang lurus cocok ambek lesanku. Muni bismillahirrahmanirrahim, atine bismillah, pikirane bismillah. Kadang-kadang alhamdulillahirabbil alamin. Kok mari sembahyang aku tak golek kopi lho. Kene alhamdulillah kene golek kopi. Maliki yaumiddin. Mari golek kopi kok ndang-ndang nang masjid maneh. Gayae nunggu nang kene kene golek lho. Lah wis berubah ngono antara pikiran, ati dan lisan, maka salat kita itu kosong, dibusek. Kira-kira mulai Allahu Akbar niku wau kosong dibusek, kosong dibusek, kosong dibusek, bareng wis dikekno lorek ta mulus lorek niku sing ngajin sing ngomong lek sampean iki putih kelambine asli ya donga dinunga nggih ya meskipun kula kali sampean lorek tapi lek ne ana setitik nemen bungae Gusti Allah. Krana Gusti Allah gak kepingin mengecewakan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergane sampean lek gak kepingin ngecewakno Gusti Allah, jangan mengecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengecewakan cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jari Kanjeng Nabi, kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Wara Nabi Muhammad, aku gak jaluk bayaran, gak jaluk kelem. Sing tak jaluk illal mawaddata. Kon iku mang sing seneng, sing hormat, sing welas nanggene anak putuku. Anak putune Kanjeng Nabi. Niki dikongkon Gusti Allah. Nggih. Yeah. Wa khaba'isis ama ta'lamu annahu muttali'un. Fa'budhu fi salatika ka'annaka tarah. Monggo belajar sembahyang iki sak derenge takbir, jeceli ati, noto mempersiapkan diri. Kita bayangkan kita sedang di hadapan Allah. Lek niku lokale sampean nguni gak bisa menghadirkan bahwasannya tembok onok ngarep iki mata-matane Gusti Allah. Pesuruh Gusti Allah. Tembok di atas di depan kita ini adalah satu napa jenenge CCTV ini lho ya, TV utawa sensor utawa kaca sing nyampe no nanggene Gusti Allah isino ya yeah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Wis yakin kaya ngono. Fa in lam yahdhur qalbuka bima dzakarna walam taskun jawarihuka likusuri ma'rifatika bijalalillahi ta'ala. lek atimu gak iso mbayangno kaya ngono, pikiranmu gak iso kaya ngono, mari ngono kon lek sembayang usrek kae, iku tandane kon iku gak ngerti keagungane Gusti Allah. Iku ndudukno bodhomu tentang Gusti Allah. Padha ambek ngene, ana wong ana ngarepi presiden. Kuwabe wedi dadakno kene tinggal kelar. Dicewek jaman goblok kon. Presiden iki. Iya ta, tolak ta. Kuwabe padha wedi kene ngene ta, tambeng ae. Goblok kon iki. Iki presiden. Iya ta, wedi akhire ya. Lah niku nggih ngoten. Lah lek kapan kula kali sampean niku wau di dalam salat Allahu Akbar. Iya. Mari ngono atine kluyar, kluyur, kuyang, kuyung. Malaikat jenenge tembok, jenenge sajadah dan semua yang di sekitar ini kuwabe wedi nang Gusti Allah. Cuma ngene tok, goblok rai mumut. Muni Allahu Akbar tolat ala. Kan gak ngerti ya, apa iki wedi nang Gusti Allah? Mergane aja rumangsa dadi wong sing apik lekne salatmu durung khusyuk. Kula kali sampean lek ngaji ngeten, ya Allah, betapa jauhnya kita. Iya. Yeah. Tapi lek kula kali sampean delok ngaji ngene, delok wong sing ana alun-alun, alhamdulillah betapa baiknya kita. Tapi lek delok kula kali sampean di apa sembayange Sayyidina Ali, ya Allah, ternyata kita-kita ini belum apa-apa dengan orang-orang yang di luar sana meh padha. Cuman sing beda kubruke tok. Loh, lak ngoten nak. Kadang-kadang kula kali sampean kubruke pakaiane ngene untuk menutupi kejelekan kita, itu adalah sifat nifak kita terhadap Allah. Istighfar maneh, istighfar maneh, istighfar maneh, agar kekurangan ibadah kita dapat dipenuhi dengan pahala istighfar. Sing penting besok dadi wong sing husnul khotimah bareng nanggene wong sing ma'alladzina an'amta alaihim binan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ya, yeah. Kumpul ambek wong sing soleh. Lek kon iku mangga iso membayangkan gitu, boleh ocoro liyo pakotir anna rojulan solehan min wujuli wadi baitika. Wis kira-kira nongini wis si jini wong, si jini tembok, si jini ku bayang no, gambar no, wong iku mang adalah dari keluargamu, orang-orang tetanggamu, mau iku mang Pak RT, singkon sukani, orip iku sopo, singkon isini, lekon iku mang, umpomo ngelakoni, lekon isin, ya, umpomo ngoden, morotuwo, busopo, ya, bayang no, wong iku mang lunggu kursi ono ngarep mundelok sembayangmu ngotenai. Ya. Yeah. Ba inda dalika, lekon iso bayang no ngono, tahdur kol buka watas kun jawarihuka. Diharapkan, ati iki mang iso hudur, iso fokus, iso khusuk, tangane awa iyo melok bu khusuk. Sumarji ila nafsika. Monggo kula kali sampean baleni maneh ngoreksi delok awake dhewe dhewe. Lekne kurang jaluk sepuro nang Gusti Allah, jaluk tulung nang Gusti Allah. Wa maulakal ladzi mudzani wa nadir ila gra ahwa aqallu indaka min abdihi min ibadihi. Lek kula kali sampean sudah dapat membayangkan begitu, lekne Allah itu di hadapan kita, apakah Allah itu lebih rendah dari orang-orang di sekitar kita? Walaisa biyadihi durruka wala nafuka. Padahal orang tiang sing kula kali sampean isini Aku lek kepethuk wong iku lek sembayang izin aku. Umpama awak iki lek ne jejer Ustaz Mahmud lek sembayang ndredeg aku. Wedi apa? Engko lek sembayang keliru, dielingno blaen. Lah ngoten ah, biasane ngoten. Kula dhewe nggih ngoten. Lek pinggir kiai nggih ngoten wedi. Lek pinggir santri sing rada padha jamaah ngaji rada ngerti. Ngletek Ustaz iku lek jarene sembayang kaya ngene, tangane usrek kae. Lah padha isine nggih ya. Ya, padahal mereka sing kula wedeni, sing diisini, mereka itu tidak mempunyai apa-apa melebihi dari Allah. Sedangkan Allah yang membahas segalanya, tidak kita sungkani mboten kula kali sampean isi kini. Lalek wis kula kali sampean kaya ngono fama asyadda tughyanika wa jahlika. Yo opo olehmu kurang ajar nang Gusti Allah lho. Gusti Allah iku sembarang ana ngarepmu kon gawe dulinan. Inilah lek kula kali sampean salat iku gak khusyuk, meskipun kita itu kula kali sampean perlu marini sembahyang astaghfirullahalazim li wali wali daya wali ashabil hukukil wajibat. Perlu istighfar, perlu istighfar, istighfar, selawat, istighfar, selawat, istighfar, selawat, untuk menyempurnakan kekurangan ibadah kita. Wa ma a'dama adawatika li nafsika. Lek nikon iku mang wis gak iso ngegungno Gusti Allah, sembayangmu akeh kosonge, akeh campurane, itu adalah podo ambik kon iku mang mulo soro awakmu dewe. Berapa kali kita itu mulosoro awak dewi, nyeburno awak dewi, nanggini mengaturkan, menawarkan diri untuk disiksa kepada Allah. Niki saya sembahyang niki, dorong di luar sembahyang, koyo-koyo awak ini gak apa-apa. Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kon tak ciptano sembarang tak cukupi kabeh ngene iki mang gak krana kon kemuliaan dak kon iku tak kongkon ibadah. Ibadah iku apa? Ngakonono lek kabeh iki dudu teko kon, teko aku. Kon iku meskipun tak sediakno ngene kabeh iki mang gak iso mengelola, gak iso gunano kecuali pertolongan teko aku. La haula wala quwata illa billah. Bergane lek ni tiang niku lek ni sedina sewengi isuk kontrak nang Gusti Allah maca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa, dicukupi uripe Gusti Allah dari segala yang akan menyerang de ini kuwau. Kapan dibaca? Gak usah ngenteni longgo. Sampean budal mlaku-mlaku lho mulai teko sembayang nang gene masjid ngene, teko omah, teko ngarep sampe nang mburi. Maca la kaula cukup satu wis. Iya. Lekmu bengalun-alun tambah oleh akeh sampean. Iya. Daripada mlaku-mlaku mari ngono nunggu nembong sak donya oleh dosa. Ya, tapi sing jarai asik lu mlaku-mlaku isuk niku ngoten. Lek gunem ambek uang tambah wasik. Oleh piro be? Sik oleh loro padahal wis oleh pitu. Tapi lek mlaku-mlaku maca selawat, oleh piro? Oleh pitu isan kesel padahal sik oleh separo. Iku hebat. Ya Allah, fa'alij qalbaka bihadza. Ayo kula kali sampean ngoreksi awak dhewe kene. Ba'asa ayyakhduru ma'aka fi sholatika. Muka-muka kula kali sampean lene sembahyang ditulungi ambik Gusti Allah. Fa innahu sak temene kelakuan. Fa innahu sak temene kelakuan wallahu alam jam sudah melebihi batas. Donga dinunga nggih, Pak. Donga dinunga ya Allah, muga-muga jamaah kabeh niki dipun paringi kalih Gusti Allah nikmat ibadah, nikmat keimanan, nikmat ketakutan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahan Allah, dengan pangkat dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dumunung kula kali panjenengan, Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una, Rabbana wa fiqna lima tardadi qaulan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhila adqiya ulama. Allahumma habbib ilaina al-iman waj'alna minar rasyidin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina waj'alna jami'an ya rab minar rasyidin. Ya rabbana darabna wa anana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla khawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلاً وجود منا لا باكتساب منا تمنا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول صلي صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي تتعد صحبي والحمد للإله في البدء والد وقتنا دي بانيسي اون دن غريس رغم نتي Jamaah masjid niki, jamaah pengawasan niki, ada yang meninggal dunia. Ini ku Haji Ismail. Beliau adalah orang-orang yang istiqomah mengikuti jamaah. Kita dungaaken, kita bacaaken Fatihah. Muka-muka dosa lan kesalahan ini dipun sepuro ambek Gusti Allah. Amal kesaenane ibadah ini dipun terima kali Allah Subhanahu wa taala. Diterima dengan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggal semoga dijadikan orang-orang yang sabar, diganti posisinya yang lebih baik, dan orang-orang yang ditinggalkan dijadikan orang-orang yang soleh. Sayyun lillahi lahum al-Fatihah. Allah fillahum warhamu wa afi wa afanu wa ja'al kubrahum sayyidin sayyidin wa sallahu Allah wa ja'al muslim sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.